Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sidaralun, Berita Sore edisi hari ini, Rabu 26 Juni 2024, dibacakan oleh saya Ilham. Kapolda Aceh bagikan 300 paket sembako kepada masyarakat di Ulelu. Polisi ringkus 4 pemakai sabu di Aceh Selatan. Satpol PP kembali amankan 11 gepeng di Banda Aceh. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko bersama Wakapolda Brigjen Armia Fahmi melaksanakan bakti sosial dengan membagikan 300 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Masjid Baiturrahim Ulelu, Kota Banda Aceh kemarin. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia itu dalam rangka menyambut Hari Bayangkara tahun 2024 serta terhubung secara virtual dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memimpin pelepasan paket sembako di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto menyampaikan, pembagian sembako itu merupakan bagian dari rangkaian Baksos Polri dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Secara menyeluruh, Polda Aceh dan jajaran telah membagikan 13.500 paket sembako di seluruh Aceh dengan sasaran penerima yaitu pedagang, nelayan, tukang becak, dan masyarakat kurang mampu. Joko juga mengatakan Polda Aceh dan jajaran akan melaksanakan kegiatan baksos mulai 17 hingga 25 Juni 2024 secara serentak di seluruh kabupaten kota. Baksos tersebut berupa kerja bakti di tempat ibadah, pembangunan fasilitas air bersih, bedah rumah, pembagian sembako, dan pembangunan MCK. Seluruh kegiatan baksos merupakan bagian dari upaya Polri, dalam hal ini Polda Aceh, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberikan bantuan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Sidaralun, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan meringkus 4 orang pemakai narkoba jenis sabu. 4 orang pemakai sabu yang ditangkap masing-masing berinisial FA 28 tahun dan AK 27 tahun. Keduanya warga Klut Tengah. Kemudian SS 50 tahun warga Bakongan Timur dan AA 46 tahun warga Pasiraja. Kasatres Narkoba Polres Aceh Selatan Ibtu Narsyah Agustian mengatakan, 4 orang pemakai sabu ini ditangkap polisi di lokasi yang berbeda dalam satu malam. Penangkapan 4 orang ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan sehingga berhasil meringkus pemakai narkoba. Polisi awalnya menangkap VA 28 tahun dan AK 27 tahun di Gampung Baru, Kecamatan Pasiraja dengan barang bukti satu paket sabu seberat 0,25 gram. Tak lama berselang, polisi mengamankan SS 55 tahun yang merupakan seorang nelayan di Gampung Ujung Pulau Raya, Kecamatan Bakongan Timur dengan 4 paket sabu seberat 0,55 gram. Terakhir, polisi menangkap AA sebagai seorang kurir di Gampung Ujung Mangki, Bakongan dengan barang bukti 4 paket sabu. Saat ini keempat tersangka dan seluruh barang bukti sudah diamankan di Mapolres Aceh Selatan untuk diproses hukum. Sidaralun, petugas Satpol PP Banda Aceh kembali melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng. Dalam operasi di sejumlah titik kemarin, petugas mengamankan 11 orang gepeng. Kasatpol PP WH Banda Aceh Muhammad Rizal menjelaskan, seusai menerima laporan masyarakat terkait adanya kembali gepeng di sejumlah lokasi, dirinya menugaskan personil untuk turun ke lapangan. Tim bergerak sejak pukul 9.30 dengan mendatangi titik pertama di Penayung. Di lokasi itu didapati 9 orang gepeng, terdiri atas 7 pria, seorang perempuan, dan seorang anak-anak. Kemudian personil Satpol PP bergerak ke lokasi kedua di Komplek Terminal Labi-Labi Kedah, serta menemukan 2 orang gepeng terdiri atas seorang pria dan seorang perempuan. Selanjutnya, ke 11 gepeng itu dibawa oleh petugas ke rumah singgah Dinas Sosial Banda Aceh. Mereka akan diberikan tindakan dan pembinaan lebih lanjutnya, sesuai dengan Kanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sederalun, pihak Kejaksaan Tinggi Aceh menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO bernama Zainuddin, 53 tahun, asal Biren, atas perkara pencurian batu gajah di tanah kebun warga di Simpang Mamplam, Biren. Zainuddin yang merupakan warga kecamatan Simpang Mamplam, Biren, yang sudah divonis selama 7 bulan penjara atas kasus tersebut ditangkap untuk dieksekusi ke lapas. PLH Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, mengatakan terpidana Zainuddin telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh pada 29 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biren 13 Oktober 2016 dengan menjatuhkan pidana kepada terpidana selama 7 bulan. Terpidana telah dipanggil secara patut untuk melaksanakan putusan tersebut, namun tidak diindahkan sehingga diterbitkan DPO Kejati Aceh. Usai ditangkap, terpidana diserahkan ke Kejaksaan Negeri Biren untuk dilaksanakan eksekusi pidana penjara di Lapas Kelas 2B Biren. Ali menegaskan penangkapan buronan ini merupakan bukti komitmen Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ali juga mengimbau kepada seluruh terpidana yang masuk dalam DPO untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sederalun, para petani di Aceh Besar mengandalkan proses pompanisasi untuk mengairi sawah dalam menghadapi musim kemarau. Hal itu mereka lakukan lantaran saat ini sejumlah wilayah di Aceh Besar mulai masuk masa tanam padi. Koordinator Tim Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh atau BPP Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar, Khaidir, mengatakan para petani di kawasan Blang Raya, Kecamatan Simpang 3, telah memulai masa tanam gadu padi tahun 2024 di tengah kondisi cuaca ekstrim yang dapat berdampak gagal panen. Kondisi cuaca panas membuat tanah retak akibat kemarau. Menghadapi hal tersebut, berbagai upaya tengah dilakukan petani yang turut dampingi penyuluh pertanian dan mantri tani Aceh Besar. Strategi yang dilakukan petani untuk mengairi air ke sawah yaitu dengan mengandalkan pompanisasi. Selain itu, pihak yang berwenang dalam pengelolaan irigasi Krung Jero Indrapuri sangat responsif terhadap kebutuhan air untuk padi sawah, sehingga suplai air ke sawah lancar melalui koordinator pengelolaan air di tingkat kecamatan langsung ke tingkat kabupaten. Petani Blang Raya Marzuki berharap dengan pengelolaan air yang baik dan perawatan padi nantinya dapat mengantisipasi hama maupun jauh dari gagal panen. Sederalun, Sekretaris Umum Persiraja Rahmat Jailani memastikan tim berjulukan Laskar Rencong tetap bermarkas di Banda Aceh. Kepastian ini usai didaftarkan Stadion Hadi Murtala dan Harapan Bangsa sebagai kandang pada Liga 2 Indonesia musim 2024-2025. Rahmat Jailani menyebut pihaknya terus membangun komunikasi dengan operator kompetisi jelang kick-off Liga 2 Indonesia musim 2024-2025. Karena itu pihaknya bisa memastikan bahwa Persiraja bisa berkandang di Banda Aceh. Jailani mengatakan pada pekan pertama dan dua yang akan berlangsung pada 13 September mendatang, Persiraja dipastikan akan bertandang ke tim lawan. Hal ini juga sudah menyurati pihak operator kompetisi. Sebelumnya Persiraja sempat berencana berkandang di luar Banda Aceh, karena dua stadion itu sedang renovasi untuk penyelenggaraan PON Aceh Sumut 2024. Bahkan Persiraja sempat wacana bermarkas di Stadion Kuta Asan Sigli, tapi wacana itu dibatalkan. Jailani menambahkan, saat ini Persiraja fokus pembentukan tim dan negosiasi dengan pemain serta calon pelatih untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. PPATK menemukan lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh DPR RI, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan. Ivan menyebutkan setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga 25 miliar rupiah. Sementara perputaran uangnya secara umum mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini disampaikan Ivan merespon pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang ingin mengonfirmasi adanya aliran dana judi online yang melibatkan anggota DPR RI. Sebelumnya, Habibur Rahman mengungkapkan bahwa MKD pernah mendapatkan laporan terkait adanya anggota DPR RI yang bermain judi online. Setelah menerima laporan itu, MKD memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR. Namun Habibur Rahman mengklarifikasi bahwa laporan dugaan anggota DPR bermain judi online tersebut diterima MKD pada saat masa pandemi COVID-19. Sederalun pasukan Israel melanjutkan serangannya ke Gaza. Sebanyak 24 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel. Tank-tank Israel terus melaju semakin dalam ke wilayah barat Rafah. Rumah-rumah di sekitar wilayah itu dihancurkan. Dua serangan udara Israel menghantam dua sekolah di kota Gaza. Dalam serangan terbaru ini sedikitnya 14 orang tewas. Israel juga menyerang sebuah rumah di Camp Sati, salah satu dari 8 camp pengungsi bersejarah di jalur Gaza. Serangan itu menewaskan 10 orang lainnya. Rumah di Sati adalah milik keluarga besar pemimpin politik Hamas, Haniyeh, yang kini tinggal di Qatar. Salah satu saudara perempuan Haniyeh ikut terbunuh. Hasan Kaskin, tetangga Haniyeh, mengatakan rumah keluarga Haniyeh dihantam tanpa peringatan terlebih dahulu pada Selasa pagi 25 Juni. Rekaman yang diperoleh Reuters menunjukkan bangunan bertingkat itu hancur menjadi puing-puing. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, 26 Juni 2024. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.